Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Khadil iman rahimani wa rahimakumullah. Mengingatkan kepada kita sebuah hadis. Dari sahabat Iyad bin Khimar radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, qala Allah tabaraka wa ta'ala, inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan hunafa, jamak dari hanif, dalam keadaan lurus, dalam keadaan di atas fitrah yang lurus, kullahum, semuanya. Fa'atathum syayatinu fastalathum an dinihim. Kemudian datang kepada mereka asyayatin, para syaitan-syaitan yang setelah itu syaitan tersebut menyesatkan mereka dari agama yang lurus ini. Khani fidin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menerangkan kepada kita tentang kondisi awal mula penciptaan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Para hamba-hamba Allah azza wa jalla semuanya diciptakan di atas fitrahnya. Dalam keadaan lurus, di atas agama yang mulia, agama yang hanif. Kemudian datanglah syaitan kepada mereka, sampai akhirnya mereka disimpangkan, disesatkan oleh syaitan dari ajaran yang lurus ini. Wa illa, setiap-tiap insan dilahirkan di atas fitrah yang suci. An-Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap-tiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrahnya. Fa abawahu yuhawijani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dirinya menjadi Yahudi. Aw yunassirani, atau menjadikan dirinya menjadi Nasara. Aw yumajjisani, atau dia dijadikan oleh orang tuanya menjadi orang Majusi. Dalam hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang setiap-tiap insan Setiap-tiap insan dilahirkan di atas fitrahnya, di atas agama yang lurus, di atas tauhid, di atas kesucian fitrah. Tapi kemudian kedua orang tuanya lah yang kemudian akan bisa merubah fitrah tersebut. Kalau kedua orang tuanya Yahudi, maka anaknya berubah fitrahnya menjadi Yahudi. Kalau kedua orang tuanya Nasara, maka anaknya berubah menjadi Nasara, fitrahnya rusak menjadi Nasara. Kalau kedua orang tuanya Majusi, maka kedua orang anaknya tersebut akan berubah menjadi Majusi, penyembah api. Rasulullah SAW tidak menyebutkan au yusallimani. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan keduanya menjadikan bayi tadi menjadi Islam. Tidak. Karena memang fitrahnya setiap-tiap insan, fitrahnya setiap-tiap bayi yang lahir itu berada di atas fitrah keislaman, di atas ketauhidan, di atas agama yang lurus ini. Tapi tatkala sang bayi lahir, kemudian dia sudah bisa berinteraksi, berinteraksi dengan alam sekitarnya, maka di sana mulailah bergeser fitrah tersebut. Yang paling berpengaruh adalah kedua orang tuanya. Yang paling berpengaruh adalah ayah dan ibunya. Sehingga disebutkan dari bapak ibunya yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Wa illa bayi tersebut dalam keadaan lahir di atas agama yang lurus. Khadalimana azanallahu yakum. Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah tatkala Rabbmu mengambil perjanjian dari tulang sulbi anak Adam, dari anak-anak mereka. Wa asyhadahum ala anfusihim. Kemudian Allah mempersaksikan mereka atas diri mereka. Alastu bi rabbikum? Allah bertanya kepada setiap-tiap insan tatkala masih ada dalam tulang sulbi Adam, dalam tulang sulbi ayah-ayah mereka. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Setiap-tiap insan mengatakan, tentu wahai Rabbku, dan kami menjadi saksi. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jangan sampai kalian nanti pada hari kiamat mengatakan, ya Allah, sungguh kami ini lalai dari hal ini. Allah Azza wa Jalla sudah mengambil perjanjian setiap-tiap insan untuk mengakui tentang ketauhidan Allah Azza wa Jalla, tentang rububiyah Allah Azza wa Jalla di atas agama yang lurus, di atas agama yang fitrah. Khadaliman barakallahu fikum. Sehingga dalil-dalil tadi semuanya menjelaskan kepada kita fitrah yang ada pada setiap-tiap insan tatkala baru lahir itu berada di atas dinul Islam, di atas agama yang lurus. Walaupun kemudian seiring berjalannya waktu sudah mulai bergeser, sudah mulai terjadi perubahan dari fitrah Allah Azza wa Jalla. Sebagiannya lagi ada yang tercemari dengan berbagai macam kekotoran-kekotoran fitrahnya. Yang itu semuanya kita diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kembali menjaga kesucian fitrah ini dalam sebuah ayat Allah Azza wa Jalla merintahkan kepada kita, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu ke dalam agama yang lurus ini. Agama Islam, agama tauhid, agama sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Hadapkan diri kita, hadapkan seluruh diri kita kepada agama yang lurus ini. Fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha, yaitu fitrah Allah yang Allah menfitrahkan setiap-tiap insan di atas agama ini. Di atas agama Islam, di atas sunnah. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan dalam fitrah Allah ini, dalam agama Allah ini, agama yang hanif, agama yang lurus. Dzalika dinul qayyim, yang demikian itu adalah agama yang lurus, agama Islam yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam segala sisi-sisinya. Kita diperintahkan untuk menghadapkan diri kita, mempelajari dinul Islam, mengamalkannya, dan ini adalah amalan fitrah, mengembalikan seorang insan ke dalam kesucian fitrahnya. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui akan hal ini. Khodal iman barakallahu fikum, sehingga wajib bagi kita untuk mengembalikan fitrah yang Allah fitrahkan kepada kita. Tatkala kita lahir sudah mulai terjadi pencemaran, tatkala kita sudah mengenal dunia luar, kadang muncul berbagai macam perkara yang mengotori fitrah tersebut, menodai fitrah tersebut. Ya, tatkala kita memiliki pendengaran, penglihatan, yang tadinya kita enggak tahu apa-apa, akhirnya menjadi mengetahui berbagai macam perkara, termasuk perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang buruk, akan mengotori kesucian fitrah ini. Sehingga butuh untuk senantiasa kita membersihkannya, membersihkan hati-hati kita. Para ulama di sana membagi fitrah, ada fitrah zahiriyah, ada fitrah batiniyah, yang semuanya barakallahu fikum sabit dengan berbagai macam dalilnya. Nabi alaihi salatu wasalam juga mengingatkan kepada kita untuk menjaga amalan fitrah zahiriyah. Al-fitratu khamsun, misalkan fitrah itu ada lima, sebutkan dalam hadis ini: al-khitan wal-istikhdad wa-qasdu syarib wa-taqlimul adfar wa-nafsul ibad. Amalan fitrah itu ada lima. Yang pertama khitan, yang kedua istikhdad, mencukur bulu kemaluan, wa-qasdu syaribi, kemudian menggunting kumis, wa-taqlimul adfar, menggunting kuku, wanatsul ibad, mencabut bulu ketiak. Ini semuanya amalan-amalan fitrah lahiriah agar kita menjaga kesucian dan kebersihan badan kita. Menjaga kebersihan dan kesucian badan kita, ini perkara yang penting. Hal ini juga menunjukkan syumuliyatul Islam, menunjukkan kesempurnaan Islam. Sampai-sampai Islam menjaga fitrah kebersihan seorang insan dengan dianjurkan kita melakukan amalan-amalan fitrah zahiriyah semacam tadi. Lebih-lebih fitrah batiniyah, menjaga kesucian batin kita, kesucian iman kita, yang terkadang iman ini akan bisa bisa usang, bisa luntur, bisa terkotori dengan berbagai macam kotoran-kotoran. Yang ini butuh untuk dibersihkan. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim rahimahullah, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbul khaliq. Sesungguhnya iman itu akan bisa usang, akan bisa kotor. Ya, sebagaimana baju kalau dipakai, ya, lama-lama akan menjadi apa? Kotor. Akan menjadi usang, pudar. Pudar warnanya, kotor kena apa? Debu, kotor kena keringat, kotor kena noda-noda, dan yang lain sebagainya. Demikian juga iman. Al-iman fi jawfi ahadikum, iman yang ada dalam dada-dada kita, itu akan bisa kotor, tercemar, akan bisa menjadi usang, pudar. Ya, Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan fajaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Atau kama qala alaihi salatu wasallam, maka perbaharuilah iman kalian. Perbaharui iman kalian. Jaga iman kalian, benahi iman kalian dengan memperbanyak ucapan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Fadliman barakallahu fikum. Di antara perkara yang akan bisa membenahi, akan bisa membenahi iman seorang insan, akan bisa membenahi kesucian fitrah seorang insan adalah dengan tauhid. Membenahi tauhid kita. Karena ini adalah fitrah setiap-tiap insan diciptakan di atasnya. Di atas tauhid. Harus senantiasa dijaga. Harus senantiasa diperkuat. Harus senantiasa dipupuk. Dijaga dari berbagai macam kekotoran-kekotorannya. Yang akan bisa mengotori hati seorang insan. Fata limana azianullah yakum. Dan iman yang ada dalam dada ini, perkara batiniah, fitrah batiniah, itu yang sangat-sangat penting untuk kita perhatikan, karena memang itu merupakan sumber pokok dari kebaikan seluruh jasad seorang insan. Memperbaiki fitrah batiniah, perbaiki kondisi kesehatan hati-hati kita, sedemikian pentingnya, sedemikian pokoknya. Bahkan ini merupakan salah satu misi daripada misi ajaran para anbiya, mengembalikan fitrah umat Islam atau memberikan fitrah manusia, mengembalikan hati-hati manusia ke dalam fitrah, ke dalam agama yang lurus. Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada kaum mukminin. Idz ba'atsa fihim rasulan minhum. Tatkala Allah mengutus seorang rasul min anfusihim dari jenis mereka. Tugasnya rasul tersebut Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yatlu alaihim ayati. Membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Mengajari mereka Alkitab dan Sunnah, wajizakihim dan mensucikan mereka dengan Alkitab dengan As-Sunnah, mengajari Alkitab dan As-Sunnah kepada mereka, akhirnya mereka menjadi disucikan hati-hati mereka, dibersihkan hati-hati mereka, dikembalikan ke dalam fitrahnya yang lurus, dikembalikan ke dalam fitrah yang Allah memfitrahkan hati-hati mereka dari sejak lahirnya. Subhanallah. Misi Rasulullah alaihi salatu wasalam adalah dalam rangka mengembalikan umat manusia ke dalam ajaran fitrah, ajaran kesucian yang sebagaimana Allah azza wa jalla memerintahkan kita untuk senantiasa menghadapkan diri-diri kita, mengembalikan diri-diri kita ke dalam agama yang lurus ini, ke dalam fitrah yang lurus ini, agama Islam nan murni, ya, Islam yang sempurna kepada manhaj salafi. Bukan Islam yang dicampuri dengan berbagai macam bid'ah. Bukan Islam yang sudah terkotori dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Islam yang tercampuri oleh berbagai macam syubhat. Dicampuri dengan berbagai macam penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran. Bukan. Islam yang murni. Islam yang betul-betul dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Inilah hakikat daripada ajaran Islam yang kita diperintahkan untuk menghadapkan diri-diri kita ke sana. Khanifidina azinallah yakum. Kemudian yang terakhir di antara perkara yang juga wajib kita waspadai, yang akan bisa mengotori fitrah kita, adalah yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Furqan, yang dikatakan oleh Al Imam Ibnul Qayyim rahimahullah sebagai usulul ma'asi. Pokok-pokok kemaksiatan itu terangkum dalam ayat ini. Ada tiga yang akan bisa merusak fitrah seorang insan, yang akan bisa mengotori fitrah seorang insan disebutkan usulul ma'asi, disebutkan ada tiga. Yang pertama adalah at-ta'alluq bi ghairillah. Ta'alluq bi ghairillah, bergantung kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua adalah al-ghadab, marah. Al-ghadab, marah. Kemudian yang ketiga adalah asyahwat, al-hawa atau asyahwat, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan usul yang pertama yaitu at-ta'alluq bi ghairillah. Kalau terus dibiarkan berkelanjutan mengotori seorang insan, mengotori hati seorang insan, maka akan bisa mengantarkan seorang insan ke dalam dosa yang paling besarnya, ke dalam puncaknya, yaitu asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ketergantungan kepada selain Allah yang sedemikian kuat. Ketergantungan kepada selain Allah Azza wa Jalla yang sudah sedemikian kuat, akhirnya mengantarkan kepada kesyirikan. Puncaknya adalah kesyirikan. Kemudian yang kedua adalah al-ghadab. Usul ma'asi yang kedua adalah al-ghadab, yaitu marah. Dan marah ini kalau terus berkelanjutan, maka akan bisa mengantarkan kepada puncak dosa paling besar dalam, ya, yang disebabkan karena al-ghadab, karena marah, yaitu al-qatl. Ya, qatl nafsi bi ghairil haq, membunuh jiwa yang dilarang. Kemudian yang ketiga al-syahwat. Syahwat ini kalau terus diperturutkan, kalau terus dibiarkan, terus akan bertambah syahwatnya, bertambah sampai kepada puncaknya yang paling besarnya, yaitu az-zina. Ini yang dilarang dalam Allah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, ya. Wala yad'una ma'allahi ilahan akhar, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, wala yaznun, wa may yaf'al dhalika yalqa athama, yud'af lahu al-'adzabu yawma al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Al-ayah. Yakni orang-orang yang disifatkan, ayat ini disebutkan terkait dengan ibadurrahman, hamba-hamba Allah yang Maha Rahman. Sifat-sifat mereka, orang-orang yang menjaga kesucian fitrahnya dari kalangan ahlul jannah, sifat-sifat mereka wala yad'una ma'allahi ilahan akhar. Yang pertama, mereka tidak berdoa, menyeru, ya, bersama dengan Allah Tuhan-Tuhan yang lainnya selain Allah Azza wa Jalla. Tidak berbuat syirik. Ya, ini usul yang pertama. Ta'alluq bi ghairillah. Ya. Jadi ta'alluq bi ghairillah kalau dibiarkan puncaknya menyeru selain Allah Azza wa Jalla, berbuat syirik. Yang kedua, wala yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haq. Dia tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Dia tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Karena memang dosa atau usul ma'asi yang kedua adalah al-ghadab, marah. Kalau dibiarkan, dia akan bisa membunuh selain atau membunuh jiwa yang Allah haramkan. Kemudian yang ketiga adalah wala yaznun, dan dia tidak berzina. Jadi orang tersebut atau ibadurrahman, saking menjaga kesucian fitrahnya, mereka sangat menjauhi usulul ma'asi, menjauhi pokok-pokok perbuatan maksiat yang akan mengotori kesucian fitrahnya, ya, yang akan bisa mengotori kesucian jiwanya, sehingga mereka sangat menjauhi perkara-perkara tersebut, karena itu merupakan perkara yang akan bisa mengotori kesucian jiwa seorang insan. Ya, barakallahu fikum. Tiga usulul ma'asi itu yang akan bisa menjadikan seorang insan kalau dia tidak bertaubat, kalau dia tidak berhenti daripadanya, maka dia akan bisa terseret ke dalam puncak, ya, kemaksiatan yang tiga. Syirik kepada Allah. Yang kedua, membunuh jiwa yang Allah haramkan. Yang ketiga adalah berzina. Iyadzam billah. Khawatir liman a'azanallah yakum. Adapun hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menjaga kesucian fitrahnya, mereka berusaha dinasihatkan untuk menjauhi usulul ma'asi, mulai dari yang terkecil, mulai dari perkara-perkara mukaddimah-mukaddimahnya. Ya, Islam mengajarkan kepada kita untuk jangan bergantung kepada selain Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai Rasulullah SAW disebutkan, salah seorang sahabat mengatakan, bayana ala Rasulillah alaihi salatu wasalam ala sam'i wa ta'ah. Ya, kami berbayat kepada Rasulullah SAW untuk mendengar dan taat. Kemudian salah satu daripada bayatnya adalah wa alla yas'alan nasa, agar seorang itu jangan minta kepada manusia, jangan bergantung kepada manusia. Ya, hatta saqata sauti ahadihim wa la yas'al ahadan an yunawilah, sampai kata sahabat tersebut, sampai ada salah satu dari para sahabat Rasulullah SAW yang jatuh cambuk kudanya. Cambuk kudanya, dia naik kuda, jatuh cambuknya. Ya, karena dia enggak mau bergantung kepada selain Allah. Ya, dia tidak mau bergantung. Dia ingin untuk menjaga ketergantungan kepada selain Allah Azza wa Jalla, dia ambil. Barakallahu fikum, cambuknya yang ini jatuh tadi. Turun dari kudanya, dia ambil, enggak minta tolong. Tolong ambilkan cambuknya. Dia enggak mau. Subhanallah. Ikhwat aliman azanallahu yakum. Ya. Demikian juga diajarkan untuk tidak minta ruqyah. Ya. Hukumnya makruh minta ruqyah kepada orang lain. Kenapa? Karena agar tidak bergantung kepada selain Allah Azza wa Jalla. Menjaga kemurnian fitrahnya, menjaga kesucian fitrahnya, hanya bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Fa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau engkau hendak minta, mintalah kepada Allah. Kalau engkau hendak minta tolong, minta tolonglah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini ajaran Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam yang mengajak kita menjaga kesucian fitrah, jangan bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam perkara-perkara yang tidak ada yang mampu kecuali hanya Allah. Ya, enggak boleh kita bergantung kepada dukun, kepada jimat, kepada orang pintar dan yang lain sebagainya. Ya, sampai ketika kita berobat, jangan kita bergantung dengan obat. Jangan bergantung dengan dokter terkait kesembuhan penyakit kita, bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Dokter itu cuma asbab, obat itu cuma asbab. Kuatkan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terjaga kesucian fitrah kita. Barakallahu fikum, demikian juga menjaga marah. Ya. Senantiasa berakhlak dengan as-sabr. Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah. Barang siapa yang senantiasa berjihad untuk bersabar, Allah akan jadikan dirinya bisa bersabar. Menahan amarah, menahan amarah, menahan amarah. Menahan emosi, menahan emosi, menahan emosi. Subhanallah, ini merupakan bagian daripada amalan menjaga fitrah, kesucian fitrah kita. Termasuk juga menjaga syahwat. Asbab-asbab yang mengantarkan kepada asyahwat itu juga harus dijauhi. Yang mana itu semuanya dalam rangka untuk menjaga kesucian fitrah seorang insan. Yang semuanya itu bermuara pada satu perkara, yaitu al-ilmu. Ya, kita mempelajari ilmu agama, mempelajari dinul Islam, setelah itu kita mengamalkannya, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sambil kita terus berupaya dan bermujahadah untuk kita menjalankan itu semuanya, beristiqomah di atas itu semuanya, semua dalam rangka merealisasikan firman Allah Azza wa Jalla, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu ke dalam agama yang lurus, ya, agama yang penuh dengan kemuliaan dan kebaikan ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kepada kita untuk menjaga keistiqomahan di atas fitrat Allah allati fatarun nasa 'alaiha, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya mujibas sa'ilin, wallahu alam bisawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.